pelita di hamparan padang hidup manusia. Kau biarkan tanganmu terluka menjabat penuh lingkaran temaram hidup yang nyata. Tercipta ku banestapa, penuh nista dan dusta, di bawah kepalsuan yang ada. Ku ingin semua kan terhapus, membawa penuh nista dan dusta.